Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya, monggo nerusaken ngaji kitab Nasaihul Ibad. Dumugi makalah kaping sedasa ingkang bagian sekawan-sekawan. Ingkang kala rumiyin sampun sekedhik dipun waos kalian panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Mudzakir Ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyiratu utawi pengendikan kang nomor 10 iku an aliyin diriwayatno saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu annahu setuhune Sayyidina Ali iku kola dawuh sapa Sayyidina Ali manistako man utawi sapane wong iku istako bronto sapa man ilal jannati maring swarga saroa mongko rikatan sapa man cepet-cepet sapa man ilal khairati maring nglakoni pira-pira kebagusan ae asroa tegese cepet-cepet utawa rikatan gancangan sapa man adzhaba ing lunga ilaiha maring khairat waman asfaqo minan nar intaha anisyahawat pun dawuhipun Sayyidina Ali termasuk makalah ingkang kaping sedasa sapa wonge kepingin munggah swarga sapa wonge bronto marang swarga gandrung marang swarga tengerane wong niku nek dijak nglakoni kesaenan niku seneng cepet-cepet ngelampai kesaenan niku tengerane wong bronto ten swarga bronto niku nek bahasa mriki kepingin banget gandrung napa rindu rindu gandrung wis pokoke seneng tapi mbahne ngene lho mbahne seneng tapi mbahne seneng ambek swarga niku tengerane gampang kapan wong niku purun cepet-cepet nglakoni kebagusan niku berarti wong niku tandane seneng swarga gak usah ngomong-ngomong pokok sregep ibadah sregep sembahyang sregep maca Quran ahli sedekah sembahyang tahajud aktif nulung tangga nulung kanca ahli dono weweh ahli pitulung pokoke nyang kesaenan niku kok cepet niku tandane wong niku seneng banget ten swarga. Nek ana wong ngaku-ngaku kepengin munggah swarga tapi mboten nglampahi kesaenan niku wong kebojok. Ana wong lara disambangi tanggane. Sampean kok wis anyep ngene awak sampean? Mosok kate mati peno iki? Jawabane dadak ngene, "Ah, yo nek karepku yo aja kesusu dhisik. Soale awak-awakan iki dosane cek akeh. Ibadah gurung patek mempeng ya dadah mati-mati nek gak patek duwe dosa ibadah wis mempeng tapi waras temen gak ibadah nggih niki namine wong kebojok juk dosa tok arene mati ngawur ae ngomong ngene iku mestine kudu ndang tandang Tatak mboten tandang-tandang niku namine masih muni-muni seneng swarga, berarti wong iku gak seneng karo swarga. Terusnya. Wa man utawi sapane wong ku asfaqo. Wedi sapa man? Ai hadaro tegese wedi sapa man minan nari saking neraka. Intaha mongko mareni sapa man anis sahawati saking pira-pira hawa nafsu. Ayim tanah tegese nyegah sapa man anittibai harakatin nafsi saking anut pira-pira obahe nafsu. Jare Sayyidina Ali, wong iku nek kapane wedi karo neraka, syahwate iku gak dituruti. Syahwat niku maknane kesenengan. Kesenengan sing ngajak nyanggone barang sing gak diridani Gusti Allah niku mboten pareng. Mergo syahwat niku macem-macem. Enten syahwatul batni. Syahwate weteng. Weteng niku karepe njaluk mangan terus, moh lesu. Syahwatul batni. Nah, wong ku kapan wis sing cita-citane weteng niki kan karom-karom nggih mlebet mawon. Mergo wong ku nek ketunggul nglumpukno barang sing mlebu nyang weteng, siang niki lajeng gelem gak gelem barang haram-haram mesti mlebet. Syahwatul ain, syahwate mripat. Niki senengane nyawang barang-barang sing gak diridani Gusti Allah. Nyawang wong ayu iku jolokan teman. Nyawang, wis pokoke barang sing nyang ati iku cocok. Niku biasane dilarang karo Allah. Masih tak barangnya gak sepiro nyeneng no. Saat ini kini wong niku gak ada bojo ayu. Ngono sawangane kemlewong padahal tonggo niku ngiler lho ngelas no. Sing duwe bojo lho kemlewong men sawangane mbok nek gak arep gua no borek. Lho pelampu wayuh oleh wong welek. Welek merongos pisan. Kadek yo akeh pateke. Lho ngoten kok ditakoni kon niku yo apa sih wong bojo mayune ngono kok wayuh oleh wong kaya ngono. Embuh prasaku enak sing elek iki ngene ngono. Masyaallah. Embuh setan ku nek nggodho cik pintere. Arak bir niku lak mboten enak sih bir ku yo gak enak, sepet yo pahit ngono. Terus arak iku ya jarene iku ya gak enak. Kok iso aku nek ngomong bir iku pahit, nek arak iku jarene, nek bir kok gak muni jarene. Tahu tangi jipi? Tahu. Tapi nggih Mekah kono. Bir nggih Mekah niku non alkohol. Tapi nek bir nggih kene ana alkohole. Mergo ten mriko aja cacak kok alkohol nggawa bir terus nggawa dokter nggawa alkohol kate ge nyuntike gak oleh. Nggih. Dadi nek wis masuk mriku niku boten enten alkohol. Lho gak enak iku. Lho apa barang nek gak enak iku lho kok. Kudu nginci piye iki. Wong bojone dhewe ya kuning ya alus nemen aluse wong sikil nemplek kepleset kok. Saking aluse niku. Lampung golek sing kok WhatsApp ngono jare pawo enak. Syahwatul ain, syahwatul udzun, syahwate kuping, ana syahwate dhewe. Nggih. Nek nyetel kaset niku sing bahasane ngaji, bahasane Quran diwaca ceramah, mboten patek purun. Sing disetel iku bahasane nggih nyanyi-nyanyian sing sajake cocok niku berarti karo agama mboten oleh, karo cara sulam kan ngoten. Termasuk gitar, termasuk piul, sulingan, ini alat malahi, alat lelahan. Ngoten ku seneng. Sing kira-kira bahasane ceramah, maca Quran, maca Quran wis blenger niku. Gantine lagu, lagu dangdut iku. Sing lagu rock iku. Wis ngene ku senengane sawat ngoten niku. Lah tengerane wong ku nek wedi karo neraka kekarepane sawat niku dipun mareni. Mangan niku nek lesu mangan, kapan durung krasa wareg leren. Ora malah diutak sabuke. Nek nyang bojone dhewe gak apa-apa, nek iso setrum sing gedhe. Suamu ndok banyak. Jae. Madu, perlune apa? Kanggo nyang bojone dhewe tambah sae, jinten ireng. Tambah sae. Gak apa-apa. Lah tiyang estri nggih ngoten, macak sing apik, nyiapi sing lanang. Serahno awakmu. Dadi aja sampe wong wedok ku ana sing dingenge aja. Mulai delamaan sampe mbun-bunan serahno, monggo. Monggo. Ngono. Aja dingenge. Dak ilok nek atik dingenge-ngenge. Diserahno kabeh mulai delamaan saka mbun-bunan entek-entekno. Ngono. Memang milikmu. Lho ngoten lho. Aja kare dingenge-ngenge. Niku nek kapane kanggo kepentingan rayate piyambak mboten napa-napa. Niku namine mboten nuruti syahwat. Biasane kang bojone dhewe ngene iku wis karek 20%. Tambah suwe karek 40%, ngono lho. Bon nomor 1. Waman nomor 2, waman utawi sapane wong iku tayakona. Yakin no sapa man bil mauti kelawan mati. In hadamat mongko rubuh alaihi ngatasi man apa alladzatu pira-pira perkara kang enak bidali kelawan kanggo dal almuhmalati kang den suwono saka titik dadi kenek diwaca ladzat kenging diwaca ladzat kaop wong gak apa ilate rada ilat tanglukan ngarani adzan ya adzan. Wis diadani ta iku. Ngarani ngimami ae ngimani. Lah wong gak iso ngimani, ana kal-kal ngimani. Wong kon dhewe ngomong ya gak pecus ngono nek ngomong. Sing ngelingno ambek sing anu padha ae. Aifaniyat tegese rusak. Apa ladzat? Au bidzali utawa kawan nganggo zal almujamati kang den titik siji aing kotoat tegese pegot apa ladzat asline ngoten ladzat wong Jakarta wong Sunda niku mboten iso ngunekno zal ladzat pale dadi lezat ngoten panjenenganipun Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ kan mboten saged ngunekno zal. Zalim ya tadi zalim. Lah wong kene aja tiran-tiran wong Sunda, wong mriki niku jangkep. Za ya za, zal ya zal, za ya za. Nggih. Dadi kudu iso mbedakno pancen wong kono muni za niku mboten saged. Minadh-dhalimin gak iso, minadh-dhalimin. Ancen ilate angel, nggih. Lah mulai ngarani ladzat dadi lezat. Jari Zaidina Ali, uang iku nek kapan yakin jangan mati. Ladzat, ladzat ki rubuh. Maksudnya rubuh ya apa? Nggih dunya lho gak kerasa enak lamun. Mboten saged ngrasakno enak. Mergo kerasa jangan mati, ya apa le iso seneng. Mulai wali-wali niku wiritan titik nangis. Maca selawat nangis. Sembayang nangis. Maca khutbah nangis tapi dhewe nangis e sepi gak ana wong ngene iku lha nek akeh wong apen-apen ngene iki cek diarani kaya wali. Apa maneh nangis tiron-tiron kiyaine melok nangis prembek-prembek kuwi melok. Ah, apen-apen. Dadi nangis sing dibiji karo Gusti Allah niku nggih sing dinilai karo Allah gedhe ganjaran niku nangis waktu bengi ijen nggih jero kamar peteng karo kancane iso nangis lha iku karo sing disawang wis ngono lha nek akeh wong ngono kadang-kadang tiron-tiron ngoten krana mbuh nalika ndonga eling utange akeh eling nalika ndonga mbuh eling bojone minggat ngono paling nangis lha gak mesti ya nggih wong bintang-bintang film iku ya pinter nangis Dadi wong niku nek yakin jange mati pun mboten saged ngraosaken enake urip ten donya. Diluk-diluk eling. Susah maneh. Lah kula panjenengan sedaya kok gak patek susah blas ya. Berarti gak patek yakin wek mati. Ya roh nek jange mati tapi kok gak iso rubuh ladate. Nyatane nek mari mangan kepedesan rokokan yo ambek aplah-aplah yo seguar ngono iku masalah legawane rewek masalah. Niku berarti lak ladate gak iso ilang jan. Mesthine wong nek gelek eling pati niku rubuh ladat-ladat niku. Krasa enak-enak niku ilang kabeh. Dadi mantan eling pati nyekruk. Nyekruk irung ku adil lah pokoknya kuwe eling mati aku. Ngumpuli bojo dadak eling mati lho. Ya sak kala. Ngenderek ngono ae wis. Lho pancen kakete kakekote ngoten. Mulane wong iso lali mati dedek-dedek ya nikmat sakjane. Kok umpama digawe eling pati terus-terusan wah brai kan wong rabi. Kan wong nyang pasar muleh kabeh. Lah apa ladan dunyo entek blas. Ladane entek blas. Lho niku jare Sayyidina Ali ngoten wong kok nek yakin mati niku gak sepiro seneng-seneng ing dunyo iku ngoten. Gak sepiro duwe rasa kaken seneng. Ladate ilang. Waman utawi sapane wong iku arafat dunya. Weruh sapa man ad-dunya ing hakikate dunyo. Di anak lawan sak temene dunyo iku darul mikani desone cobaan. Wal kadhurati lan pira-pira budhek kabudhekan hanat mongko remeh alaihi ing atase man apa al musibatu pira-pira musibah ailana tegese lemes alaihi ing atase man apa asyadaitu pira-pira blai annazilatu kang temurun. Wong niku nek ruh hakikate dunya. Bote wong sakmene kake sakmene akeh iki kadang-kadang gak ro kake kote dunya. Nggih. Wong tunguk-tunguk sakno kae. Lho kok sirep wedi ya. Kok aku dhewe sing ngomong. Tiyang sakmenten kathahe niki durung karuan kabeh iku ro kake kote dunya. Tengerane wong ro kake kote dunya niku nek keterak musibah mboten krasa susah. Niku tengerane wong roh hakikate dunya. Nek ana wong duwe ilang omahe kobong kok nyukukru ae oh jenenge wong iku gurung roh dunya. Sampeyan delok ya mutakhir omahe kobong. Gak kopo dikandane ana omah kobong tanpa nutupno rekaman kono. Nggone Pak Tohir. Omahe kobong alamate anyar. Ngomong ngeten iki gampang lho, makane keterak coba temen iso nyekukuk. Ayo saya ini sampe kepaten anak jerat sing lucu nang umur 5 tahun ini mati sampe nak lah ya boleh kaya tone-tone lho sampean duwe motor-motor nubruk asem dier motor nubruk asem ya kapan anjane wong kakek kuatin dunya sing ngono iku dianggap remeh dong ngoten ben patek kaget eh nubruk yo berarti wong iku guru-guru kakek kote dunya. Tapi nek ana urusan musibah gak patek kaget. Sampe tak kandhani pun kaget. Apa ngomong terang-terangan iki? Bojo sampean mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Apa? Ya cepak ro rasane liyane. Niku hakikate dunya. Soale napa? Dunya niku pancene duduk darun nikmat. Dunya niku darul mihan. Darul kadurat nggone sumpek nggone coba nggone umek niku donya. Mulai aja kaget donya sing ngene iki. Donya gak ana donya sirep, gak iso sepi saka peperangan donya. Donya gak ana berita gak perang. Sampe ndelok TV kae cilik sampe matek berita perang terus ana. Mulai nggih kewayangan niku nggih. Sena iku nek perang ambek wong liyane ngamarta. Niku nek kalah gak gelem kok lur gak perang. Ngene ae. Saiki ayo ngadakno perang undur-undur. Perang ondor-ondor iku nek kono maju kene mlayu. Engko nek kono mlayu kene maju. Dadi donya aja sampe sepi saka peperangan. Ngono. Nek wayangan nyatane donya lho durung tau ana sepi karo perang balas ka ora. Ono ae. Wong geger lho ono ae. Inilah lah wong geger kok ya ono terus. Rumah tangga ya ono wong geger, nggih. Desa musuh desa ya ono wong geger, negara antar negara ya ono wong tukaran, mbuh kok ono ae, nggih. Lho, nek ro dunya iku ngoten niku, nek keterak musibah anggap enteng ngono ae. Lah niki monggo belajar ngoten niku. Sampeyan mboten lepas saka musibah. Lho ya ngoten. Mesti kena musibah. Wong kula nggih ngincipi kerak prauto, musibah. Kula niki pun mboten saged bal-balan ngeten niki mboten saged. Melayu gak iso aku iki. Cara ana ular mumbul-mumbul tok aku gak iso melayu. Wong kula niki nek saiki nek wayahe pal ijo iku nek ngencik yo kalah mbek wong-wong arene. Saya pendengkling-dengkling ngene. Kena musibah, biasa donya ngene iki. Untung sing kena iki ne. Acara inti lak gak apa-apa. Wah. Pun makalah niki telas monggo dipelajari. Nggih. Pek menawa kena coba, ya ayo sing sabar. Mumpun dianggap gede biasa, anjene dunya wis ngene iki nggone coba. Wal maqalatul hadiyata asyarata. Utawi makalah kang kaping 11. Iku anin nabi dan ceritakan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu setuhune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. As-shalatu utawi salat iku imaduddin dadi pokoke agama. Ai asluhu tegese pokoke agama. Faqiwamuddini mongko utawi jejeke agama iku laisa ora ana apa kiwamuddin iku illa biha angin kelawan salat kama annal baita kaya setuhune omah iku layakumu ora bisa ngadek apa bed illa ala amudihi kejaba ing atase cagake bed faya mongko utawi salat iku tahqiqun nyatakno lil ubudiyati maring piro-piro ngumawulo bekti wadaun lan nekani li hakir rububiyati maring hae kepengeranan wajami'ul ibadati utawi sekabane piro-piro ibadah iku wasailu dadi piro-piro lantaran ila tahqiqi sirriha maring nyataaken rahasiane sholat rujuke sholat iku mboten ibadah, sholat sampe diganteni niku. Lala sawab sing leres sholat. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten sembahyang ku pokoke agama. Dadi wong Islam iku tengerane ya sholat iku wis pokok. Liyane iku cilik-cilik. Liyane iku reng, usuk, genteng sing paling pokok iku cagak iku. Dadi mari bahasane gorong duwe gedhek, gorong duwe apa-apa cagak ana tok ngono ae wis kenek digawe iyup. Dadi pokoke agama iku nek sembahyang. Mlebu Islam gak dipaksa, nek wis Islam kudu salat. Dadi kucing gak dipaksa, nek wis dadi kucing kudu muni ngeong. Nek ana kucing gak muni ngeong iku arane kucing gering. Dadi Islam gak dipaksa tapi nek wis mlebu Islam kudu salat. Dene ana wong Islam gak nglakoni salat iku arane Islam KTP. Utawa Islam gering. Dadi pokoke agama ten gene salat. Kaya dene omah iku mboten saged ngadeg kejaba nganggo cagak. Isane ngadeg kudu dicagaki. Semanten ugi agama nggih mboten saged jejeg kejawi ngangge salat. Napa kok ngoten? Amrahe menungsa niku kan dipun dawuhaken Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku gak ndadekno jin lan menungsa kejaba tak kongkon nyembah nyang aku. Lah sing ketoke murni nyembah niku salat niku. Jan murni niku ibadah mahdhah. Seje karo macul, mrojol, noko, dagang lan liya-liyane niku lak nek diniati ibadah dadi ibadah. Nek salat iku pancen ibadah mahdhah. Wadek sendoakep, sujud, rukuk lho sampeyan delok. Murni ibadah. Mulai wong Islam iku tengerane ya salat iku. Coba sakniki ana wong Islam gak salat ya apa lek delok KTP-ne kari ya omah pisan. Ayo amene niteni ya apa? Usume azan gak mlebu masjid. Nggih, didelok gak sembahyang. KTP-ne didelok keri, sampe KTP, SIM gak duwe. Sampeyan nanti ragu, wong Islam ta wong Kristen rek iki rek. Mun sing ngono, soal e apa? Gak sembahyang kari. Tengerane wong Islam iku sembahyang. Pokoke agama. Jadi ini ku ngetokno kemawulo bukti ini, ngetokno sifat kehambaan ini. Lajeng ngetok-ngetokno ngunjukaken datang, nekani datang hae kepengeranan. Pangeran sak mestine disembah, aku wajib nyembah. Pangeran berhak disembah. Sedoyo ibadah, nggih ngaji, maca Quran. Pun dah ibadah sak liyane sholat niku namung madosi rahasiane intine sholat. Mulai Kanjeng Nabi dawuh hubbiba ilayya min dunyakum salas. Aku iku disenengno nggih dunya iki perkara telu. Siji atid nganggo wangen-wangen. Kanjeng Nabi niku disenengno nganggo wangi-wangian. Padahal keringete Kanjeng Nabi niku luwih wangi timbangane lenga mesik. Apa Kanjeng Nabi kok nganggo wangi? Wangian. Kanjeng Nabi niku nek gawe lenga wangi malaikat ku padha moro kemerutu. Nek kula sampean mboten lenganan wangi cene gak ambune mboten penguk. Nggih. Okay. Nganggo parfum, luwe-luwe ibu-ibu nek kate mapan turu nggih okay. Nganggo parfum. Jas-jas kencing iki ngoto. Pokoke ndi sing acara pokok-pokok niku di anu. Cek wangi. Tapi nek Kanjeng Nabi wis wangi. Lalah mau nganggo lenga wangi, malaikate bodoh medhayo moro. Niku Kanjeng Nabi. Nomor loro Kanjeng Nabi niku disenengno an-nisa, seneng wong wadon. Bodoh kali sampean. Nggih, ngoten. Tapi Kanjeng Nabi wayuh sampak songo. Niku mboten kok ateges nuruti sawat tok mboten. Wong sing diwayuh niku rondo-rondo. Rondo-rondo katik keceng-keceng. Monggo Kanjeng Nabi nglompokno perawan pira ae keturutan. Tapi Kanjeng Nabi nulung rondo-rondo iku. Dadi sampean ya wayuh ya ngono golek rondo-rondo sing kempit-kempit ngono wae. Nulung anake ambek mbokne ngono lho. Nomor 3 waju ilat qurratu aini fis shalah. Jare Kanjeng Nabi, aku iki ya segere atiku ademe mripatku pokok aku iso ngrasakno nggih dunya enak iku nek aku tepak sembahyang masyaallah tanpa tanding wis nikmat napa mawon kawon kalih nikmate Kanjeng Nabi nalika salat lho iso ngono lah kula sampeyan ya apa ya salat isane seger nikmat kaya ngombe es degan ngelo ya apa ya ambil liya-liyane sawangane aku kok kampanye es degan ngelok wis koyo ngombe es wong teko sawah ngelake nemen terus ngombe es ngoten niku lho iso sembahyang seger koyo ngoten niku iso niru Kanjeng Nabi. Muga-muga kula sampeyan iki barokah ngaji niki lajeng dipun paringi saged ngrasakno manise ibadah. Allahumma amin. Makaten borawuh ingkang saged kula aturaken mugi-mugi ngaji niki wonten guna lan manfaate. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.